بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الله أعزني وأعزكم الله setelah kita selesaikan pembahasan mengenai bab an-nakirah dan ma'rifah, kita nanti akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai isim-isim yang marfu', yang mana bab ini juga ada dalam jurumiyah, namun ada tambahan-tambahan yang tidak ada dalam matan al-ajurumiyah. Oleh karena itu, yang paham dalam masalah matan jurumiyah insyaallah taala di sini pun akan paham, dan bahkan ada tambahan faedah yang tidak disebutkan dalam matan al-ajurumiyah. Naam. Kemarin sudah kita selesaikan mengenai bab seputar ma'rifah. Sebutkan urut-urutan ma'rifah secara urut. Antum. Al-Munir, Al-Alam, Ismi Syarah, Ismi Usul, Al-Mu'arraf Bi'al, Al-Mu'arraf. Apa? Wama Udifa? Wama Udifa, Ila Al-Ma'rifah. Ila Wahidin. Ila Wahidin. Min hadhil khamsah. Naam, a'id. Ad-Dawir, Al-Alam, Al-Ishim Syarah, Simakul, dengan Al, Marifah dengan Al. Al-Mu'arraf bi Al. Al-Mu'arraf bi Al. Al-Mu'arraf bi. Wa ma'udhifa. Wa ma'udhifa. Ila wahidin. Ila wahidin. Min hadhil khamsah. Nah, itu urutannya ya. Adapun yang terakhir ini, wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah, manzilahnya bagaimana? Nah, bimang zillah tima uzifa ilahi mutlakon. Paham ya? Jadi kemarin sudah tulisan ini kaidahnya kan, wa ma uzifa ila wahidin min hadhil khamsah bimang zillah tima uzifa ilahi mutlakon. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Naam. Kita langsung saja membahas atau masuk dalam pembahasan baru, barakallahu fikum, bab al-marfu'ati minal asma. Bab seputar isim-isim yang marfu'. Ini sudah kita lewati semuanya dalam jurumiyah. Cuma nanti ada tambahan-tambahan. Nah, tambahan itu perlu direnungi kembali dan perlu di na'am barakallahu fikum perhatikan sepenuhnya. Na'am. Qala al-mu'allif asbahullah al-marfu'atu 'asharatun. Isim-isim yang marfu' itu ada 10. Kita lihat apa saja. Wa hiya al-fa'ilu. Pertama adalah fa'il. Yang kedua wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini yang dikenal dengan apa? Na'ibul fa'il. Paham ya? Pertama fa'il yang seringnya diartikan pelaku, paham ya? Nah, atau seringnya diartikan yang mengerjakan sebuah perbuatan, ya enggak? Nah, karena fa'il itu adalah man audatal fi'la, orang yang mewujudkan perbuatan, pelaku istilahnya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fik ma'ruf. Dan ini nanti semuanya antum harus mengetahui hukum asal, itu memang semuanya hukumnya marfu'. Jadi sekarang kita bahas isim-isim yang marfu', jadi jangan dibaca dengan mansub. Mafhum? Naam. Pertama fa'il, kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Lah kok kenapa kok seperti ini dijuluki maf'ul? Karena aslinya na'ibul fa'il itu aslinya adalah apa awalnya? Adalah maf'ulun bih. Nah, ini yang dimaksud beliau. Tapi tidak selamanya ya, cuman hukum globalnya seperti itu. Jadi ucapan sini antum harus pahami al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ai na'ibul fa'il maksudnya. Maksudnya ya. Nah. Nanti akan kita lewati satu persatu. Ini sekedar globalnya dengan matan kita baca dulu. Berikutnya wal mubtada wa khabaruh. Ini dari satu bab ini. Nah, bab antara mubtada dan khabar tidak bisa terpisahkan. Dalam artian apa? Mesti beriringan terus antara mubtada dan khabar. Jarang sekali yang menjumpai bab al-mubtada tok gitu. Khabarnya enggak dibahas. Biasanya seringnya bergabung bab al-mubtada wal khabar. Bab al-mubtada wal khabar. Kenapa barakallahu fikum? Li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena kedua-duanya adalah dua sesuatu yang senantiasa berapa? Beriringan, tidak pernah terpisahkan. Setiap kali ada mubtada pasti ada khabar. Setiap kali ada khabar pasti ada mubtada. Cuman terkadang ada yang khabarnya dibuang, ada pula mubtada ini dibuang, itu aja. Namanya wa illa setiap mubtada mesti butuh khabar. Dan setiap ada khabar pasti ada mubtadanya. Itu kaidah yang muttaridah, kaidah yang pasti. Jadi antum telusuri di mana saja, wallah alam seringnya dan itulah yang dipakai oleh jumhur mayoritas ahlu nahwi barakallahu fikum bab al-mubtada wa khabarih. Jadi satu bab al-mubtada wal khabar. Naam. Berbeda dengan fa'il naibul fa'il, mesti bisa. Kalau bab fa'il sama naibul fa'il enggak mungkin jadi satu. Bab al-fa'il wa naibul fa'il enggak pernah. Kenapa? Karena antara fa'il dengan naibul fa'il itu apa? Naam syai'ani mutafarriqan. Namanya dua sesuatu yang berbeda. Tidak bisa apa? La istami' fi makanin wahid. Tidak berkumpul pada satu tempat. Jadi enggak mungkin antum jumpai dalam sebuah fi'il itu ada fa'il dan naibul fa'ilnya. Paham ya? Naibul fa'il itu artinya apa sih? Pengganti fa'il. Berarti menunjukkan bahwa ini dibuang dulu digantikan dengan pengganti tersebut. Jadi enggak mungkin bertemu antara fa'il dan naibul fa'il. Oleh karena itu babnya seringnya dipisahkan. Dan itulah yang ma'ruf na'am. Berikutnya, wasmu kana wa akhwatiha, dan isim inna na'am dan saudara-saudara perempuannya. Isim inna, isim kana dan saudara-saudara perempuannya. Kana ini amalannya apa? Dan nam tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana ini punya saudara-saudara perempuannya. Sebutkan saudara perempuannya. Kana Amsa, Abba, Abha, Dolla, Bada, Soro, Laisa, Nazara, Nafaka, Nafaka, Nafaka, Nafaka, Nafaka, Nafaka, Nafaka. Naam, itu akhwatnya Kana. Sudah pernah diperkenalkan di mana? Di Durumiyah istilahnya. Atau kitab-kitab yang terdekat dengan Durumiyah. Yang jelas, semua amalannya sama persis. Kana dan saudara-saudara perempuannya tidak pernah berubah amalannya. Paham ya? Ini termasuk apa? Termasuk yang istilahnya menunjukkan keajaibannya. Paham ya? Dalam artian, dimanapun diajarkan, dimanapun tempatnya, tetap yang namanya kana amalannya seperti itu. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana zaidun qa'iman. Kan itu? Naam. Nah ini, yang marfu adalah isim kananya. Berikutnya, wasmu af'al muqarabah. Nah, ini enggak ada dalam Jurumiyah ini. Nah, isim fi'il-fi'il muqarabah. Fi'il-fi'il yang menunjukkan kedekatan. Nanti akan kita bahas. Af'al muqarabah itu. Yang menunjukkan al-qurb, kedekatan. Hampir-hampir, paham ya? Seperti kada qalbi an yatir. Hampir-hampir, na'am hatiku terbang. Paham ya? Kan qurb itu menunjukkan kedekatan. Nah, kitu an asqut misalkan. Hampir-hampir aku jatuh. Tapi belum jatuh, paham ya? Itu nanti masuk dalam af'al muqarabah. Jadi, isim af'al muqarabah itu nanti barakallahu fikum wa hifdzakumullah, na'am marfu sebagai isimnya. Jadi nanti dia beramal na'am barakallahu fikum amalan seperti kana. Jadi af'al muqarabah ini na'am beramal seperti amalan apa? Kana. Kita tunjukkan satu contoh dulu biar nanti paham, diperkenalkan dulu. Hada qalbi an yatir. Cuman dia nanti khabarnya itu bentuknya apa jumlah. Nah, hada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku apa? Terbang. Nah, qalbi di sini barakallahu fikum isim apa? Isim kada. Karena kada beramal seperti kana ya. Nah, terus bagaimana? Ism kada marfu'un bil fi'li wa alam tarafi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya kan? Mana amin zuhuriha istiqal mahalli bi harakatin munasabah wa mudhaf wal ya' dhamir mutasilun mabni sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih an yatira an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabni sukun la mahalli al-i'rab. Yatira fi'lu mudhari'un mansubun bi an wa alam tunasnihi fatatun zahiratun ala akhiri. Baru nanti ta'wil masdar. Nah, jumlah an yatira ini, nah barakallahu fikum ta'wil masdarnya sebagai khabar kada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kada qalbi na'am tayran, seakan-akan gitu atau nah barakallahu fikum hafizakumullah, na'am kada qalbi tayrahu. Itu kalau ditakdirkan. Apa maksudnya ya? Na'am cuman di jumlah langsung enggak masalah, wasyibul jumlah kan itu. Na'am syibul jumlah apa istilahnya wa wal jumlah min an yatira na'am fi mahali nasbin sebagai khabar kada. Jadi nanti kada ini afal muqarabah ini dia beramal amalan kana sehingga merafakkan isim menasabkan khabar. Cuman khabarnya bentuknya jumlah seperti ini. Paham ya? Naam. Kita lihat wasmul huruf al musabbaha bilaisa. Ayo naam. Ini juga tidak ada dalam Jurumiyah. Dan isim huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Aslinya huruf itu barakallahu fikum hafizakumullah dia beramal yang sesuai dengan kadar hurufnya. Cuman ini nanti dia beramal seperti fi'il hurufnya ini. Kenapa? Karena dia serupa dengan laisa. Kaidahnya apa? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Itu kaidah itu. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu, maka dia akan mengambil hukumnya. Nah, manakala huruf-huruf ini nanti serupa dengan laisa, akhirnya dia mengambil hukum laisa, beramal seperti amalan laisa. Padahal laisa termasuk akhwatnya siapa? Kanan itu. Jadi amalannya sama. Merasakan istilah menasabkan khobar. Mahum, ini tidak ada dalam durumiyah kan? Ini namanya mutamimah, penyempurna. Wa khobaru inna wa khawatiha. Naam, khobar inna dan saudara-saudara perempuannya. Ini apa amalannya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna punya saudara-saudara perempuan. Apa saja saudaranya? Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Wa laita. Apa lagi? Apa? Apa? La'alla. Paham ya? Itu akhwatnya. Inna amalnya sama persis juga. Sebagaimana enam yang namanya saudara perempuannya, ya amalnya persis. Yaitu merafakkan, menasabkan isim, merafakkan khabar. Inna zaidan qa'imun. Paham ya? Naam. Kemudian berikutnya. Wa khabaru la'allati li nafsil jinsi. Dan khabar la yang fungsinya la-nya apa? La nafsil jinsi ini. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenis. Jadi la ini la naf, dikenal dengan la nafiyatul jinsi. La nafiyah lil jinsi. La yang menafikan seluruh jenisnya. Nah, seperti ini barakallahu fikum. La rajula qa'imun. Nah. La rajula qa'imun ini la naf jinsi. Nah, ini barakallahu fikum syahidnya khabarnya. Isimnya ini nanti ya sebagaimana apa? Amalannya ini amalan seperti amalan inna. Paham ya? Jadi menasabkan isim merafakkan khabar. Nah ini syahidnya, qa'imun ini. Paham ya? Rajula ini ditiadakan dengan seluruhnya, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Ada enggak anak kecil laki-laki yang berdiri? Enggak ada sama sekali. Semua jenis lelaki ditiadakan, namanya la nafil jinsi. Berbeda kalau antum mengucapkan la rajulun. La rajulun qa'iman yang dia beramal-amal laisa namanya la nah, la nafiyah lil wahdah nanti. La yang fungsinya meniadakan satu tok. La rajulun qa'iman. Nah, ini beramal amalan apa? Laisa. Nanti akan kita masukin namanya la nafiyah lil wahdah. La yang fungsinya meniadakan satu tok. Jadi tidak ada satu orang yang berdiri. Berarti apa? Artinya berdiri. Dua atau lebih banyak itu loh. Kalau satu orang tak enggak ada. Oh ya, yang berdiri itu tidak ada kalau satu orang tok. Berarti apa? Yang ada dua orang atau lebih. Maulum, yang ditiadakan cuma wahdah, kesendiriannya dan ditiadakan. Berbeda sama ini. La rajula qa'imun, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Sudah. Nah, berarti enggak ada sama sekali. Laki-laki, perempuan mungkin. Paham ya? Perempuan mungkin. Naam. Mahum salahnya bedanya ya. Ya. Misalkan contohnya naam la kitaba fil masjid. Apa bedanya dengan la kitabun fil masjid? Artinya bagaimana? La kitaba fil masjid sama la kitabun fil masjid. Itu yang mana? La kitaba fil masjid. Kalau la kitabun fil masjid? Kalau la kitab fil masjid tidak ada satu kitab pun di dalam masjid. Walaupun kecil ada kecil. Enggak ada sama sekali. Mau kecil mau besar enggak ada kitab di dalam masjid. Adanya mungkin yang lainnya selain kitab. Tapi kalau la kitabun fil masjid artinya bagaimana? Tidak apa? Nah, tidak ada sebuah kitab di masjid, tidak ada satu kitab di masjid. Adanya dua atau lebih. Kalau satu tak enggak ada. Paham ya? Nah, tapi adanya dua lebih. Nah, seringnya kalau yang ini ada bal setelahnya. La rajulun qa'iman bal rajulan. Seringnya ada gitu, paham ya? Bal rajulan atau bal rijal. Jadi nandainya mudah. Intinya kalau la nafiyah jinsi beramal-amalan inna, kalau la nafiyah lil wahdah beramal-amalan laisa. Naam. Berikutnya. Naam barakallahu fikum wa tabi'u lil marfu'. Ini dikenal tawabi', dikenal dengan tawabi'. Dan yang mengikuti naam isim-isim yang rafa' wa huwa arba'atu asya, yaitu ada empat jenis atau empat macam. An-na'tu wal 'athu wa tawqit wal badalu. Na'at, 'ataf, tawqit, badal. Nanti akan kita lewati rinciannya satu persatu. Mafhum soalan ya. Ini yang dikenal dengan al-marfu'at atau marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Kita ambil bab berikutnya. Qala al-mu'allif asabahullah babul fa'il, bab seputar fa'il. Fa'il ini seringnya diartikan pelaku atau seringnya diartikan yang mengerjakan sebuah perbuatan. Itu seringnya. Walaupun tidak selama-lamanya, tapi seringnya seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Perhatikan baik-baik di sini karena ini ada syaratnya, enggak sembarangan. Fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan fi'il sebelumnya. Ya, sebelum isim marfu' itu ada fi'il. Nah, tapi fi'il yang mana? Apakah semua fi'il? Tidak. Nah, terus fi'il yang bagaimana? Nah, fi'il di sini syaratkan dua syarat. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan ini ya. Dua syarat yang perlu diperhatikan mengenai fi'il di sini. Fi'il yang disebutkan sebelum isim marfu' tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi ucapan beliau sini al-ism al-marfu', ya kan? Dan qabla fi'il, ya kan? Nah, al-ism al-marfu' al-madhkur al-ism al-marfu' al-madhkur qabla fi'ilhu. Nah, fi'il sini barakallahu fikum disyaratkan dua syarat. Paham ya? Nah, fi'il ada dua syarat fi'ilnya. Syaratnya apa barakallahu fikum? Ayyakun al-fi'lu taman. Ayyakun al-fi'lu nam taman wa laysa naqisan. Nah, taman. Ayyakun al-fi'lu taman wa laysa naqisan. Ini sangat penting ya, karena kalau nanti enggak paham ini bingung, karena tidak setiap isim marfu' yang jatuh setelah fi'il itu fa'il itu loh. Paham ya? Harus syaratnya apa? Fi'ilnya tam. Kalau fi'il naqis, walaupun isim marfu' setelahnya bukan fa'il, tapi isim kana contohnya. Kana zaidun qa'iman. Zaidun isim marfu' enggak? Zaidun isim marfu' bukan? Isim marfu'. Tapi apakah fa'il? Bukan. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il yang naqis. Jadi syaratnya fi'ilnya enggak sembarangan. Syaratnya fi'ilnya adalah ayyakun al-fi'lu taman wa laysa naqisan. Apa maksudnya? Nah, karena kalau naqisan, kalau fi'ilnya itu naqis seperti ini, perhatikan barakallahu fikum. Kana zaidun qa'iman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kana zaidun qa'iman, zaidun isim enggak? Marfu' enggak? Jatuh setelah fi'il kan? Tapi tidak dikatakan fa'il, kenapa? Karena jatuh setelah fi'il yang naqis. Oleh karena itu syarat fi'il di sini apa? Ayyakunal fi'lu taman wa laysa naqisan. Fi'il tam itu fi'il yang dia cukup dengan fa'ilnya atau cukup dengan marfu'nya. Kalau ini kan enggak cukup karena zaidun. Cukup enggak ini? Enggak cukup, harus ada fa'iman tadi naqis ini. Kayak kana ini. Apa maksudnya? Yang kedua barakallahu fikum ayyakunal fi'lu yang kedua ayyakun al fi'lu khaira wa khaira sira wa khaira sira syaratnya fi'il yang kedua apa? Hendaknya fi'il tersebut bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Karena nanti kalau ada isim marfu' kok jatuh setelah fi'il yang sudah dirubah bentuknya bukan fa'il tapi naibul fa'il, ya enggak? Duriba zaidun. Zaidun isim, na'am, marfu', marfu'. Jatuh setelah fi'il? Jatuh setelah fi'il. Tapi apakah fa'il? Bukan. Karena fi'il yang sudah berubah. Jadi syaratnya fi'ilnya apa? Ayyakun al-fi'lu ghaira mughayyar shighah. Mughayyar maksudnya bukan mughayyir ya. Ghaira mughayyar shighah. Hendaknya fi'il tersebut bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Paham? Karena nanti kalau ada isim marfu kok jatuh setelah fi'il, nah fi'ilnya kok sudah diubah berarti bukan fa'il. Tapi naibul fa'il, ya kan? Ya enggak? Nah, duriba zaidun misalkan. Jadi fi'il ini penting nih. Enggak semua fi'il. Nah, tadi ternyata ada dua syarat yang penting yang harus diketahui. Jadi isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'il yang mana? Fi'il yang tam. Fi'il yang mana? Fi'il yang belum berubah bentuknya. Karena nanti kalau fi'ilnya sudah berubah bentuknya, walaupun setelahnya itu isim marfu, tapi bukan fa'il, naibul fa'il. Paham ya? Nanti kalau ada isim marfu, kalau satu setelah fi'il, fi'ilnya nakis, bukan fa'il, tapi isim kana misalkan. Mahfum soal ini ya, penjelasannya. Mahfum ah, Abdul Fattah. Mahfum. Nah, mantum. Mahfum. Mantum. Na'am barakallahu fikum. Ini penting sekali ini syarat ini. Na'am barakallahu fikum. Karena sebagian mungkin langsung aja dipukul rata tanpa dikasih syarat, padahal keliru kalau nggak dikasih syarat. Karena nggak setiap isim marfu satu nah fi'il itu adalah fa'il, nggak setiap itu. Tapi dengan syarat ini tadi, fi'ilnya harus dua ini. Harus dua, dengan catatan dua perkara ini. Na'am. Berikutnya. Au ma huwa fi ta'wil fi'il. Atau na'am isim marfu tersebut jatuh setelah apa? Setelah isim yang dia itu memiliki ta'wil fi'il. Ta'wil fi'il maksudnya adalah bisa diubah menjadi fi'il. Namanya isim fa'il. Paham ya? Nanti kalau ada isim marfu jatuh setelah isim fa'il, itu adalah fa'il. Paham belum? Nah, ada isim marfu kok jatuh setelah isim fa'il. Karena isim fa'il itu kan ada ta'wil fi'il. Ta'wil maksudnya perubahan. Maksudnya diubah menjadi fi'il itu bisa. Al-qatilu alladzi qatala. Berubah menjadi fi'il enggak? Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Nanti anak kasih tonton nanti ya. Atau nanti kita lewati sini ada pembahasan tersendiri biar nanti enggak terlalu rumit yang jelas apa yang jelas. Naam barakallahu fikum. Imma yang mendahului itu adalah fi'il yang tam. Yang ghair mughair shighah. Imma yang mendahului itu isim fa'il atau isim na'am barakallahu fikum, isim fa'il yang dia itu kan bisa diubah menjadi fi'il. Atau isim yang bisa diubah menjadi fi'il. Karena enggak setiap isim diubah menjadi fi'il ya, tapi ada isim yang bisa diubah menjadi fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, kalau isim maf'ul nanti butuhnya naibul fa'il. Tapi kalau isim fa'il butuhnya fa'il. Paham ya? Karena al-qatilu takdirnya apa? Ya, al-maqtulu na'am. Jadi patokannya ke sesuai arahnya. Isim fa'il butuh fa'il. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Sudah selesai. Naam. Mahfuz soal ini ya. Jadi isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau naam isim marfu yang disebutkan sebelumnya sesuatu yang bisa diubah menjadi fi'il. Maksudnya isim fa'il. Paham ya? Naam mahuwa fi ta'wil fi'il maksudnya adalah isim yang dia itu berada di ta'wil fi'il. Ta'wil itu taghyir, diubah menjadi fi'il. Paham ya? Naam isimnya bisa diubah menjadi fi'il. Nanti kita akan lewati penjelasannya. Wa huwa ala qismain, yang namanya fa'il itu ada dua jenis. Zahir wa mutmar ma'ruf. Zahir itu yang nampak. Nah, yang nampak, mutmar itu yang tersembunyi. Ma'ruf ini ya. Cuman dhamir di sini barakallahu fikum adalah dhamir yang diinginkan di sini adalah dhamir yang muttasil marfu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti dhamir munfasil juga bisa menjadi fa'il itu bisa. Nah, barakallahu fikum, tapi seringnya jatuh setelah illah seringnya. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa. Nah, huwa di situ fi mahalli rafin fa'ilan itu. Na'am barakallahu fikum, kita lihat sini. Fa dhahiru nahwu, yang dhahir contohnya adalah qala Allahu. Na'am barakallahu fikum, qala Allahu. Perhatikan baik-baik i'rabnya, semua ada di bawahnya itu cuma ana i'rab cepat ya. Qala fi'lu madin mabni al fath ila mahalli i'rab la fudila Allah fa'ilun marfun bil fi'li wa 'atrafihi dhamah dhahiran akhirih. Paham ya? Jadi dia fa'il di situ. Lafzul jalalah Allah. Bukan Allahnya tapi lafzul jalalah. Itu penting sekali. Qala rajulani qala fi'lun madin mabni al fath ila mahalli i'rab rajulani fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatihi al alif niyabatan al dhamma li'annahu ismu tsana wan nun. Naam, iwadun tanwin fi mufradihi. Wa za'al mu'azzirun wa huwa 'ala hasbi qablah. Za'a fi'lun madin mabni al fath ila mahalli i'rab al mu'azzirun fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatihi al waw niyabatan al dhamma li'annahu المعذرون فاعل مرفوع بالفعل والطرفية الواو نيابة الضمة لأنه جمع المذكر سالم والنون نون عوض عن التنوين أو نيابة عن التنوين. نعم. Berikutnya يوم يقوم الناس يوم على حسب وقبله ظرف زمان منصوب ظرفية الزمنية وعطف فتح ظاهر الآخر يقوم فعل مضارع مرفوع. Lanjutkan. Kurang. Kurang-kurang. Naam, itu yang penting. Naam, annafu, annafu, antum. Lianau. Mufrad ya. Nafun itu semufrad. Jamaknya apa? Jamaknya, antum. Nafun mufrad jamaknya? Eh? Apa? Unafun, unafun jamak dari annas ya. Na'am barakallahu fikum. Cuman sebagian mereka ada yang mengatakan nas ini sudah bentuknya jamak. Mufradnya insanun itu ada juga seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Enggak masalah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wa yauma idzin yafrahul mu'minun wa huwa 'ala hasabi ma qablah. Kalau kanan kami sebutkan wawu ala hasabi qablah berarti cek sendiri, nanti bisa ataf misalnya. Naam. Yauma idzin yauma dzarfuz zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa 'ala sifatah dzahirah al-akhirah wa huwa mudhaf idzin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Majrurnya bil mudhaf ya, bukan bil idzafah. Itu pendapat yang sahih. Jadi majrurnya kalau mudhaf ilaihi itu bil mudhaf la bil idzafah. Kenapa? Kenapa mudhaf ilaih kok majrurnya dengan mudhaf bukan karena idhafah? Amilnya mudhaf ilaih itu apa amilnya? Idhafah atau mudhaf? Mudhaf. Nah, kenapa kok kita milih itu padahal sebagian mu'ribin, sebagian orang yang mu'rib itu mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Yang tepat kan mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasrah dhahirah ala akhirih misalkan. Atau kasrah dhahirah fi akhirih misalkan. Paham ya? Tapi kenapa kok kita milih mudhaf ilaih itu amilnya mudhaf kok enggak idhafah, kenapa kok milih itu? Kenapa? Alasannya? Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Naam, itu penting sekali ya untuk diketahui, yaitu karena mudhaf itu amil lafzi, sedangkan idhafah amil maknawi. Kaidahnya apa? Wal amilul lafzi aqwa minal amil maknawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi, sehingga antum i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Majrur bil mudhaf, majrurnya karena mudhafnya itu bukan karena idhafah. Paham ya? Kalau tanya kenapa kok milih yang itu kok mudhaf, karena mudhaf amil apa tadi? Lafzi, sedangkan idhafah amil maknawi. Kaidahnya apa? Wal amilul lafzi aqwa minal amil al maknawi. Paham belum? Bukti yang menunjukkan kuatnya amil lafzi daripada amil maknawi adalah mubtada khabar. Ya, nanti antum ada gambarannya karena ini sudah pelajarannya bukan lagi jurumiyah tapi mutamimah ya. Nah, kalau jurumiyah mungkin belum sebutkan setelah sedikit, tapi kalau mutamimah sebenarnya harus tahu. Nah, contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun sini sebagai apa i'rabnya? Mubtada'un marfu'un. Marfu'un bil ibtida, itu amilnya. Lafzi atau maknawi? Maknawi. Maknawi kan enggak nampak. Ini sekarang Zaidun sebagai mubtada marfu'un bil ibtida, ibtida amil maknawi. Nah, coba kalau kemasukan amil lafzi langsung berubah nanti. Enggak kuat dia. Jadi kalau amil maknawi itu berhadapan dengan amil lafzi enggak kuat, langsung berubah. Kana Zaidun lam qa'iman. Nah, Zaidun walaupun sama-sama marfu' seperti awal tadi, tapi sudah bukan mutada lagi. Karena amilnya terkalahkan dengan amil lafzi. Paham belum? Zaidun ismu kana yang marfu'un bihi. Langsung kembali ke kana. Itu menunjukkan bahasanya amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Mahfuz soalnya ya? Naam. Jadi amil maknawi itu yang masyhur itu kan ibtida sama tajarrud. Kenapa kok idhofah enggak dipakai? Karena idhofah itu lemah. Walaupun dia maknawi itu lemah sehingga enggak dipakai. Paham maksudnya ya? Ya walaupun secara globalnya semuanya kalau amil maknawi itu lebih lemah daripada amil lafzi. Naam. Ini sekedar apa? Sekedar ungkapan nanti biar kalau mengi'rab itu benar sekali ya. Naam. Berikutnya. Yafrahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajrid 'anil nasib al-jazim wa 'alam tarafi dhammatun dhahiratun ala akhiri al-mu'minun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafi al-waw niyabatan dhammah li'annahu jam' mudzakkar salim wa nun 'iwadun litanwin fi mufradihi. Qala abuhum qala fi'lun madin mabdan fathil lam la i'rab abuhum abu fa'ilun marfu'un fi'li wa 'alamat rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu li'anahu minal asma'i sittah wa mudhafal ha. Terus lanjut sampai selesai. Terus. Dhamirun muttasilun. Masih kurang. Ini kan abu mudhaf, sudah kan? Wal ha dhamirun muttasilun, terus sampai ketemu. Ewa terus. Sempurnakan dulu, masih belum sempurna. Jadi kalau mengira itu pengen sampai sempurna, biar tahu itu. Abu kan mudhaf, berarti butuh apa? Dhafilai. Berarti bagaimana? Walha dhamirun muttasilun mabninu dham, terus? Naam. Sampai sempurna gitu, nanti sudah tenang. Wal mim? Alamul jama. Naam, ahsan. Paham caranya gitu ya? Jadi kalau mengira itu upayakan sampai sempurna, sampai selesai, sudah selesai. Naam, walaupun aslinya boleh mudhaf ilaih langsung boleh, cuman ingin tahu penjabarannya. Naam, berikutnya. Wal mutmaru nahwu qaulika, yang sekarang fa'il yang bentuknya dhamir, seperti contohnya adalah ucapanmu darabtu wa darabna ila akhirih. Maksudnya urutan yang sudah kita hafal, darabtu, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, itu maksudnya ya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian naam dorobna sama dorobtu itu, paham ya? Ataupun dorobat sama dorobat tidak dimasukkan karena domirnya mustatir nanti, paham ya? Naam, jadi dorobtu sama dorobna, naam, itu kata beliau ila akhirih, maksudnya yang sudah kami sebutkan tadi, dorobtu, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, itu maksudnya, paham ya? Nah, ta'na di situ, barakallahu fikum, ta'nya atau kita i'rab dulu, perhatikan i'rab sempurnanya biar nanti kalau i'rab sama ya, dorobtu, dorob, karena gitu, dorob fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Paham ya? Darabtu darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun mutasilun mabniun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Caranya gitu. Naam. Paham maksudnya caranya ya? Caranya paham insyaallah? Naam. Berikutnya darabna sama. Darabna darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wanna, jangan bilang wan nun. Kenapa kok enggak boleh bilang wan nun di situ? Kenapa? Naam, karena dia dua huruf. Paham ya? Sehingga mengucapkannya wanna lafadznya, bukan wan nun. Wanna dhamirun muttasilun bi sukun fi mahali raf'in fa'ilnya. Mafhum soalnya ya? Naam, seperti itu. Ila akhiri kama taqaddama fi fasl mutmar, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan masalah mutmar. Sudah kita lewati mutmar, dhamir terbagi menjadi dua, muttasil sama munfasilan itu. Naam, itu dhamir yang apa sifatnya, yang bariz. Adapun yang mustatir ada dua, mustatir wujuban sama jawazan. Yang wujuban anta-anta ana nahnu, yang jawazan huwahiyah-huwahiyah. Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang muttasil itu ada tiga jenis, muttasil fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Adapun yang munfasil cuma dua jenis saja, fi mahali raf'in sama fi mahali nasbin, tidak ada dhamir munfasil fi mahali jarrin. Naam, seperti itu. Rinciannya bisa dilihat sana atau dalam artikel yang sudah terkumpulkan, yaitu masalah dhamir itu, paham ya? Naam, at-taisir. Waladhi fi ta'wil fi'il, sekarang yang apa? Yang diubah menjadi fi'il. Maksudnya bagaimana? Maksudnya isim ini bisa diubah menjadi fi'il sehingga kedudukannya seperti fi'il. Butuhnya fa'il itu isim maksudnya. Nah, kita lihat nahmu aqaimun zaidan. Aqaimun az-zaidan itu bagaimana i'rabnya? Hamzahnya di situ kita katakan apa? Hamzah istifham. Ya enggak? Harfu istifham. Yang namanya huruf itu tidak punya mahal dalam i'rab. Semua huruf. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan dan tidak punya mahal dalam i'rab. Dan hukum asal mabni itu mabni sukun. Nah, syahidnya setelahnya. Jadi hamzahnya itu adalah apa? Hamzah istifham. Harfun. Mabniun ala fathila mahala li'irab. Qa'imun. Qa'imun sebenarnya apa? Berarti situ qa'imun. Padahal kan bukan fi'il. Kita katakan mutada. Mutada. Lah kok boleh mutada nakirah? Bagaimana ini? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Mutada hukum asalnya harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Boleh datang mutada nakirah kalau ada musawwir. Mustawwir itu mujawiz faktor yang membolehkannya. Paham ya? Hukum asal mutada harus apa tadi? Harus. Hukum asal mutada harus apa tadi? harus ma'rifah, tidak boleh tentang nakirah, kecuali kalau ada mustawik baru boleh. Itu dalam jurumnya enggak dibahas. Di jurumnya cuma bahas bahwa mubtada itu ma'rifah. Kalau khabar nakirah itu ada. Cuman nanti ada pembahasan panjang lebar bahwasanya mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifah, tidak boleh nakirah kecuali kalau ada mustawik. Nah, di sini qaimun mubtada dia nakirah. Kenapa boleh ada mustawiknya? Mustawik kan jauhnya lebih istifham. Paham ya? Nah, antum enggak boleh ngomong kayak gini. Misalkan rajulun qa'imun. Nah, antum suruh bikin contoh dan apa bar bikinnya rajulun qa'imun keliru. Keliru enggak ini? Mutada khabar. Keliru enggak? Keliru karena masih nakirah. Enggak boleh. Lah terus bagaimana caranya biar boleh kasih? Ar-rajulun qa'imun baru boleh. Ini namanya mutawwiq namanya. Mutawwiq mujawiz. Mujawiz itu faktor yang membolehkannya. Nanti akan kita lewati dalam pembahasan tersendiri. Yang ini merupakan faedah yang sangat luar biasa yang sebutkan mu'alif nanti. Biar kita itu mengetahui. Ar-rajulun qa'imun. A'ilahun ma'allah. Ya kan? A'ilahun ma'allah. Aslinya kalau susulnya enggak boleh. Ilahun ma'allah. Enggak boleh aslinya. Tapi kenapa kalau disitu nakirah kok boleh ilahun sebagai mutada? Hamzahnya perhatikan. A'ilahun ma'allah. Pemulam. Nah seperti itu. Jadi nanti perlu diperhatikan. Macam-macam nanti. Nah musawwik itu ada yang lafzi, ada yang ma'anawi. Yang jelas panjang lebar nanti. Semuanya dihafal, paham ya? Nanti musawwik itu ada yang lafzi, ada yang ma'anawi. Yang ma'anawi paling mudah, yang lafzi itu yang perlu menghafal. Paham ya? Kalau yang ma'anawi itu intinya setiap mutada yang nakirah mengandung makna doa, paham ya? Itu boleh nakirah. Naam. Paham ya? Mengandung makna doa boleh nakirah. Salamun alaikum. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun nakirah enggak? Mutada itu. Salamun alaikum. Salamun nakirah enggak? Mutada. Nah terus mana musawiknya? Kalau enggak ada musawiknya kita katakan ada. Tapi musawiknya maknawi itu doa. Salamun alaikum. Artinya apa? Keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Wailun lil aqab. Kecelakaan. Doa bukan? Doa kecelakaan. Nah nanti akan kita lewati dalam pembahasan mutada khobar. Biar apa biar nanti di sini tidak terlalu bingung. Yang jelas. Barakallahu fikum hafizakumullah. Syahidnya aqwa'imun zaidan. Di sini qa'imun mutada. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Az-Zaidan sebagai apa? Barakallahu fikum. Nah, ini tidak ada dalam matan jurumiyah karena qa'imun ini kedudukannya seperti fi'il dan dia sebagai mubtada' di situ. Kalau fi'il butuh fa'il, mubtada' butuh apa? Khabar akhirnya digabung jadi satu. Zaidani fa'ilun sadda ma sadda al-khabar. Cara Arabnya gitu. Az-Zaidani wa fa'ilun sadda ma sadda al-khabar. Fa'il yang dia itu menempati tempatnya khobar. Jadi kayak kalau belum pernah dengar ya, insya Allah sudah pernah dengar teman. Bagi yang belum pernah dengar itu kayak apa sih fa'il sadda ma sadda al-khabar itu apa maksudnya? Kita lihat dulu. Nah, aqa'imun az-Zaidan. Ini seakan-akan ayatmu muzaidan. Nah, sekarang qa'imun ini statusnya juga isim fa'il, ya enggak? Nah, di sini kedudukannya seperti yakumu. Yakumu butuh fa'il enggak? Butuh fa'il. Qa'imun di sini mutada. Butuh khabar. Terus bagaimana caranya menggabungkan antara biar semuanya dapat kita katakan Zaidani adalah fa'ilun sadda masdal khabar. Itu fa'il yang menempati tempatnya khabar atau fa'il yang menambal tambalannya khabar. Intinya itu fa'il yang menempati tempatnya khabar. Itu biar enggak sulit. Cara memaknakannya seperti itu. Namun, ini khusus untuk pembahasan seperti ini aja. Nah, selain itu ya seperti semula. Ada pembahasan ini khusus seperti ini. Seperti itu caranya, irafnya. Fa'ilun sadda masadal khabar. Mahfum soalannya ya. Nah, jadi antum tinggal ulang-ulang sendiri. Pokoknya khusus pembahasan ini. Cara irafnya seperti itu. Zaidani fa'ilun sadda masadal khabar. Gak boleh antum langsung Zaidani fa'ilun ta' itu gak boleh. Karena khabarnya belum tersebut kan. Nah, atau Zaidani khabarun enggak boleh juga karena fa'ilnya mana? Paham ya? Jadi disebutkan az-Zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar. Seperti itu nah barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Cara Arabnya sama ya, Zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar wa al-tarfi al-alif niyabatan dhammah zammah li'annahu mutanan itu wa nun 'iwadun tanwin fi ifradihi. Berikutnya, wa qawli ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun ini isim apa barakallahu fikum? Isim fa'il. Jadi ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalifun mukhtalafun. Ikhtalif la takhtalif. Kan itu na'am. Nah, mukhtalifun di sini ada isim fa'il. Amalannya seperti amalan fi'il. Ingat-ingat ya. Jadi isim fa'il itu beramal amalan fi'il yang belum diubah. Kalau isim maf'ul beramal amalan fi'il yang sudah diubah. Paham? Nah, jadi kalau mukhtalifun berarti yakhtalifu. Kalau mukhtalafun berarti yukhtalafu. Paham? Paham ini? Naam. Seperti itu tadi perlu diperhatikan. Jadi seakan-akan mukhtalifun alwanuhu eh yakhtalifu alwanuhu. Cuman di sini i'rabnya bagaimana kita lihat nomor 4 bawah itu karena ada sambungan dengan sebelumnya, enggak boleh sembarangan. Mukhtalifun sebagai na'at untuk syarab yang sebelumnya itu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut lebah tersebut syarabun, minuman maksudnya madu ya maksudnya. Nah, mukhtalifun alwanuhu yang berbeda-beda warnanya. Fihi syifa'un linnas, dalamnya ada obat untuk manusia. Paham maksudnya? Syahidnya apa? Mukhtalifun di situ sebagai apa? Na'am barakallahu fikum isim fa'il plus dia itu sebagai na'at untuk syarab di situ. Wa na'tun al marfu marfu'un mislahu. Kan itu. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum wa alwanuhu fa'ilun mukhtalif li'annahu ismu fa'il ya'mal 'ala al-fi'l fa huwa fi ta'wilin yakhtalif. Kalau di sini enggak perlu dikatakan sadda masdal khabar. Kenapa? Karena enggak ada mutadaknya. Ya enggak? Langsung aja alwanuhu fa'il. Fa'il itu mana? Mukhtalifun. Dah. Kalau ini tadi kenapa butuh? Karena ada mutadak. Sehingga dikatakan fa'il sadda masdal khabar. Kalau ini enggak perlu. Atau mengatakan fa'ilun sadda masdal khabar, langsung fa'il itu aja. Nah, karena enggak ada mutadaknya. Apa maksudnya? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang terakhir barakallahu fikum, insyaallah berikutnya kita lanjut pada pertemuan yang kedatang. Az-Zaidani, na'am, ini alnya ala apa itu? Antum. Wallah alam ya, setahu ana di dalam kitab-kitab semuanya itu jarang sekali jumpai Zaidani tanpa al. Wallah alam. Kalau antum pernah jumpai tunjukkan ya. Di kitab-kitab Nahwu Zaidani tanpa al. Wallah alam, setahu ana ada alnya semuanya. Antum pernah jumpai tanpa al? Atau belum tahu? Antum pernah jumpai enggak? Dalam kitab-kitab Nahwu Zaidani tanpa al. Seringnya ada alnya kan? Iya kan? Nah, al apa itu? Abi hudur. Bukan. Ini memang ada rahasia tersendiri, asli pembahasan dalam kotor nada nanti aslinya. Cuman ya sekarang kasih faedah enggak masalah lah biar nanti tidak kaget ya, dalam kotor nada itu pembahasan masalah musanna. Ingat enggak? Az-Zaidani. Nah, alnya kan apa ini orang kalau itu? Ada jawaban antum? Antum masih ingat enggak antum? Ali ta'rif, al itu mudah ma'rifah. La Zaidani itu enggak ma'rifah. Ingat baik-baik. Zaidani ini masih nakirah semulanya. Karena yang ma'rifah itu mufradnya. Zaidun itu ma'rifah karena alam, ya enggak? Tapi syaratnya kalau mau dimusanakan harus diniatkan nakirah. Itu harus. Paham ya? Kalau mau dimakrifah, kalau mau dijadikan musana harus niatkan nakirah. Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tolong dijadikan musana, ya udah, niatkan dulu. Dan niatkan belum ini? Dan niatkan nakirah kan? Karena enggak boleh antum ma'rifahnya enggak boleh ini. Harus diniatkan nakirah. Secara manuwi, secara niatan. Nah, untuk mengembalikan pulih biar menjadi ma'rifah dikasih al. Paham belum? Jadi ini bukan al-zaidah ya, tapi al yang fungsinya na'am li ta'rif. Fungsinya itu memakrifahkan apa? Mustananya alam. Karena untuk alam itu apa? Nah, barakallahu fikum wa yustaratu fil alam qabla an yusanna labud an yunakkar. Artinya disyaratkan untuk isim alam itu sebelum dimustanakan itu disyaratkan untuk diniatkan untuk apa? Nakirah. Yunakkar. Syurutul mustana an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara. Maruqiba munakkara ini dinakirahkan terlebih dahulu. Kecuali kalau asalnya nakirah enggak perlu lagi. Rajulun, rajulani, silakan tafadhal. Tapi kalau ini kan Zaidun ma'rifah. Ketika antum niatkan musanna menjadi nakirah, hak ma'rifahnya hilang enggak? Hilang. Terus ingin dikembalikan haknya lagi bagaimana? Enggak mungkin antum jadikan barakallahu fikum antum katakan itu masih alam, enggak. Nah, dia sudah dihilangkan ma'rifahnya menjadi nakirah zaidani, akhirnya dikembalikan dengan al ini, alnya al ta'rif. Paham belum? Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya. Syaratnya musanna itu harus dinakirahkan kalau itu alam. Nakirahnya setelah apa tadi? Setelah niatan, niat saja. Paham ya? Walaupun aslinya ya kelihatannya masih ma'rifah, tapi niatnya sudah nakirah dah. Mau dipulihkan lagi dengan al ini. Maksudnya itu faedah yang perlu diperhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.